Asia Music Video. Caraku iki amung wong kere, mung saanane aku nyambut kawe. Utali sunganti temakan sore, nanging ora sepiro hasile. Aku terima yang iki kahanane, bukti kete terus maku kanggo kowe. Senajan wau kau suka terus melakukan gue. Nanti putih rambutku tak cocok terus kamu. Orang akan luntur sepedut ini pasti. Aku adnia jajan wong tuamu ora pernah setuju duwe mantu aku dadi bojomu. Gusti Allah, boten sare.